إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فإن خير الكلام كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله وأهيكم مسلمين همبا الله سبحانه وتعالى رحمني ورحمكم الله semoga الله سبحانه وتعالى merahmatiku dan merahmati kalian. Sesungguhnya kejujuran dan nasihat telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh kaum muslimin dan seluruh orang-orang yang beriman di dalam berbagai perilaku, di dalam tingkah laku dan di dalam pergaulan. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharumkan atas mereka, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharumkan atas kaum muslimin dan orang-orang yang beriman dusta, penipuan dan pengkhianatan. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam surah Taubah ayat 119, wahai segenap orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jadilah bersama orang-orang yang jujur, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dua perkara. Yang pertama, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua bersama orang-orang yang jujur. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah membagi manusia menjadi dua bagian, shadiq wa munafiq. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran membagi manusia menjadi dua bagian. Yang pertama, manusia yang jujur, orang yang jujur. Dan yang kedua, manusia munafik, orang munafik. Qala subhanahu wa ta'ala liyajziyallahu sadiqina bisidqihim wa yu'azzibal munafiqina insya'a aw yatuba alaihim. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam suratul Ahzab ayat 24 supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur dengan sebab kejujuran mereka, dan supaya Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa orang-orang munafik yang dikehendaki, atau Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat mereka. Para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, menjelaskan ayat ini, fadalatil ayatu ala annan nasa sinfan sadiquna wa munafikun. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu terbagi ke dalam dua kategori, terbagi ke dalam dua komposisi. Yang pertama, sadiqun, manusia-manusia yang jujur, orang-orang yang jujur. Dan yang kedua, manusia-manusia munafik, orang-orang munafik. Dan hal ini telah ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah fi Madarijis Salikin. Hal ini telah ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, di dalam kitab Madarijus Salikin. Al-imanu asasuhu sidqu wan nifaqu asasuhu al-kadhibu fala yajtami'u kadhibun wa imanun illa wa ahaduhuma muharibun lil-akhir. Iman itu landasannya adalah kejujuran, dan kemunafikan itu landasannya adalah kedustaan. Maka tidak akan terkumpul, tidak akan bersatu dusta dan iman, kecuali salah satu di antara keduanya akan menghancurkan yang lain. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Al-Syeikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, sahibu taisir, beliau mengatakan, wasiddiquna humul ladhina kamula tasdiquhum bima ja'at bihir rusulu alaihimu salatu wassalam, fa'alimul haqqa wassadaku biyaqinihim wa bil qiyami bih qawlan wa amalan wa halan wa da'watan ila Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang jujur itu, mereka adalah orang-orang yang sempurna kejujuran mereka terhadap apa yang datang pada para rasul alaihimus salatu wassalam. Orang-orang yang jujur itu, mereka adalah orang-orang yang sempurna kejujuran mereka terhadap ajaran, bimbingan, dan arahan para rasul alaihimussalatu wassalam, maka ketika mereka mengetahui kebenaran itu, maka mereka pun membenarkannya dengan keyakinan mereka dan menegakkannya di dalam bentuk ucapan, perbuatan, berbagai kondisi mereka, dan juga dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah, kejujuran itu harus diterapkan dan diwujudkan di dalam bentuk ucapan, pembicaraan, ataupun perkataan. Kejujuran itu harus diterapkan dan diwujudkan di dalam bentuk perbuatan. Kejujuran itu harus diterapkan dan diwujudkan di dalam berbagai kondisi kaum muslimin. Kejujuran itu harus diterapkan dan diwujudkan di dalam dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kejujuran itu harus diterapkan, harus diwujudkan di dalam beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kejujuran itu harus diterapkan dan diwujudkan di dalam kehidupan kita. Kejujuran itu harus diterapkan dan diwujudkan di dalam bentuk ucapan, meskipun dalam keadaan bergurau dan bercanda. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin yang jujur dengan keimanannya, dia tidak akan berdusta. Maka wajib bagi orang-orang yang beriman untuk waspada dari dusta, dan wajib bagi orang-orang yang beriman untuk berusaha agar selalu jujur. Qultu ma qultu wastaghfirullahal azima li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. ورواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذبة فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. دي مسلم في dalam صحيح مسلم dari حديث عبد الله بن مسعود, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wajib atas kalian untuk jujur. Sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan pelakunya kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan pelakunya kepada al-jannah, kepada surga, dan senantiasa seseorang jujur dan berusaha untuk jujur hingga dia ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, dan berhati-hatilah kalian dari dusta. Sesungguhnya dusta itu yahdi ilal fujur, akan mengantarkan kepada kejelekan, dan sesungguhnya kejelekan itu akan mengantarkan kepada an-nar, kepada neraka. Dan senantiasa seseorang itu berdusta hingga toyib, dan senantiasa seseorang itu berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta hingga dia ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang pendusta. Al-Imam Syabi rahimahullah di dalam kitab Adabu Dunya Wad-Din, Al-Imam Syabi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya, di dalam kitab Adabu Dunya Wad-Din beliau mengatakan, alaika bisidqi haitsu tara annahu yadurruka fa innahu yanfa'uka wajtanibul kadhib haitsu tara annahu yanfa'uka fa innahu yadhurruk. Wajib atasmu untuk jujur, wajib atas kamu untuk jujur di mana engkau melihat bahwa kejujuran itu akan membahayakan kamu, padahal sesungguhnya kejujuran itu akan memberikan manfaat kepadamu. Dan wajib atas kalian, wajib atasmu untuk menjauhi dusta di mana engkau melihat bahwa dusta itu akan memberikan manfaat kepadamu, padahal sesungguhnya dusta itu akan memberikan, akan berbahaya bagi dirimu. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dusta akan menjauhkanmu dari kebenaran, dusta akan menyebabkan kamu menolak kebenaran, dusta akan menyebabkan kamu merendahkan manusia, dusta akan menyebabkan kamu jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dusta akan menyeret kamu kepada kejelekan, dan dusta akan membuat kamu terbawa dan diseret ke dalam neraka. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya, fil fawaid, di dalam kitab Al-Fawaid beliau mengatakan, idza aradallahu bi'abdin khaira ja'alahu mu'tarifan bi dhanbihi mumsikan an dhanbi ghairihi jawadan bima indahu zahidan fi ma inda ghairihi muhtamilan li'adha ghairihi wa in arada bihi syarra akasa dhalika. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia mengakui dosanya, menahan diri daripada membicarakan dosa orang lain, dermawan dengan apa-apa yang dia miliki, tidak melirik kepada milik orang lain, sabar menghadapi gangguan orang lain. Namun jika Allah menginginkan keburukan baginya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan balikan semua itu. Maka Allah akan menjadikan dia tidak mau mengakui dosanya, tidak menahan diri daripada membicarakan dosa orang lain, dan tidak dermawan dengan apa-apa yang dia miliki, dan dia akan melirik kepada milik orang lain dan tidak sabar menghadapi gangguan orang lain. Wabil jumlah, sebagai kesimpulan, ayuhal muslimuna ibadallah, di dalam khutbah Jumat pada hari ini, fal wajibu ala jami'il muslimina wal mu'minina as-sidqa fil mu'amalat wal hadar minal kadhib wal asbabih. Wajib bagi seluruh kaum muslimin dan orang-orang yang beriman untuk jujur di dalam tingkah laku, di dalam perilaku, di dalam pergaulan. Wajib bagi kaum muslimin dan orang-orang yang beriman untuk jujur di dalam beragama dan menjalani kehidupan ini. Dan wajib bagi kaum muslimin dan orang-orang yang beriman untuk waspada dari dusta dan menjauhi sebab-sebab yang dapat mengantarkannya kepada perbuatan dusta. Allahumma wafqil muslimina li islahi a'malihim wa aqwalihim warzuqhum as-sidqa li wajhikal karimi wa tamassuka bi sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Aqimi as-salah.